Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa bisa kita untuk menghitungnya dan membilangnya. Kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang satu ketika bisa saja dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala kita tidak pandai di dalam mensyukurinya. Karenanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, seseorang tidaklah dikatakan bersyukur kecuali manakala dia memenuhi tiga rukun syukur. Yang pertama adalah at-tahadduthu bilisan, menceritakan kenikmatan itu dengan lisan, memuji kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga li'tiraf bil qalb, mengakui bahwasanya kenikmatan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Pengakuan bahwasanya seluruh kenikmatan itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah sarfuhu li'ibadatillah, menggunakan kenikmatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenikmatan harta, kenikmatan anggota badan, kenikmatan keluarga, seluruhnya kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terluput baginya salah satu atau lebih dari tiga rukun tersebut, maka tidaklah seseorang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hambaku yang mereka mau bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikian, harus terpenuhi ketiga-tiganya. Tapi manakala seseorang hamba dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan tersebut, mengokohkan kenikmatan tersebut. Nah, di malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan kita tentang sujud sahwi, dan kita sampai pada sujud sahwi alal ma'mum, sujud sahwi bagi makmum. Qala rahimallahu ta'ala, idza saha al-imamu wajaba 'ala al-ma'mumi mutaba'atuhu fi sujudi sahwi. Apabila imam itu lupa, maka wajib bagi makmum untuk mutaba'ah, mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, dan seterusnya. Naam. Fala takhtalifu alaihi, dan janganlah kalian menyelisihi imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, dan janganlah kalian menyelisihi imam. Sampai pada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam itu sujud, maka hendaklah kalian juga sujud. Hadis muttafaq alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa sawa'un sajada al-imamu li sahwi qabla salami aw ba'dahu. Sama saja apakah imam itu sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Fayajibu 'alal ma'mumi mutaba'atuhu, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Illa, kecuali. Ayakuna masbuqan, kecuali manakala makmumnya itu masbuk. Jadi kalau makmumnya itu dari awal, maka dia wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Sawa'un kana qabla salam aw ba'da salam. Sama saja apakah sujud sahwinya dilakukan sebelum salam atau setelah salam, manakala dia tidak dalam keadaan masbuk makmumnya itu. Tapi kalau dalam keadaan masbuk, beliau rahimallahu ta'ala kemudian melanjutkan, illa ayyakuna masbuqan, kecuali manakala imam makmum tersebut dalam keadaan masbuk. Ay qad fatahu ba'du salati, dia tertinggal dari beberapa gerakan salat. Fa innahu la yutabi'u fi sujudi, maka dia tidak mengikuti imam tatkala imam itu sujud sahwi, tidak mengikuti. Naam. Ba'dahu, naam, setelahnya. Lita'adduri dhalika, dikarenakan akan sulit bagi makmum untuk bisa salam berserta dengan imam. Gak bisa, dia masbuk. Nah, berarti ada udur dia untuk tidak mengikuti imam terkait dengan adanya sujud sahwi yang dilakukan oleh imam, karena dia masbuk. Idil masbuku la yumkinu ayusallima ma'a imamihi, dimana seorang yang masbuk, makmum yang ketinggalan rakaat dari imam, tidak akan mungkin untuk bisa salam bersama dengan imamnya. Fa'ala hadha fayaqdi ma fatahu, maka dibangun di atas keadaan ini, makmum yang masbuk tadi hendaklah dia menyempurnakan apa-apa yang dia tertinggal. Misalnya sholat duhur, nah, dia masuk di rakaat yang kedua, berarti tertinggal satu rakaat. Di saat rakaat yang keempat bagi imam, imamnya sujud sahwi sebelum salam. Nah, imamnya sujud sahwi sebelum salam karena dia lupa tasyahud awal misalnya. Nah, bagi makmum yang masbuk ini, dia tidak harus mengikuti imam. Saat imam sujud sahwi, maka makmum ini pun berdiri. Nah, setelah salam, makmum itu berdiri, tidak mengikuti sujud sahwi. Kemudian setelah itu, thumma yasjudu li sahwi wa yusallim. Setelah itu dia menyelesaikan rakaatnya dan dia salam, kemudian baru sujud sahwi, kemudian salam kembali. Misalu dalik, sebagai contoh kata beliau rahimallahu taala, rajulun dakhala ma'al imami fi raq'atil akhirati. Seseorang masuk dalam sholat jamaah bersama dengan imam pada rakaat terakhir. Seorang masuk dalam shaf sholat berjamaah bersama dengan imam pada rakaat terakhir. Wa kana 'alal imami sujudu sahwin, sementara imam keadaannya wajib baginya untuk sujud sahwi. Ba'da salam, setelah salam. Fa idza sallama al-imamu, maka setelah imam itu salam, karena sujud sahwi yang dilakukan imam itu adalah setelah salam, berarti dia menambah. Falyakum hadzal masbuku, maka hendaklah makmum yang masbuk ini berdiri setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kan imam sujud sahwi dua kali. Nah, dalam keadaan imam sujud sahwi, makmum ini berdiri. Dia selesaikan rakaatnya. Liqada'i ma fatahu, untuk menyempurnakan apa yang tertinggal baginya dari gerakan-gerakan salat. Wala yasjudu ma'al imami, dan dia tidaklah harus sujud bersama dengan imam, sujud sahwi bersama dengan imam. Fa idza atamma ma fatahu, apabila dia telah menyelesaikan, menyempurnakan dari ketinggalan rakaatnya tadi, wasallama, kemudian dia salam, sajada ba'da salam, setelah itu dia sujud sahwi. Nah, setelah itu dia sujud sahwi dan salam kembali. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza saha al-ma'mumu dunal imam. Bagaimana kalau yang lupa itu makmum sholat jamaah? Yang lupa itu makmumnya, bukan imam. Nah, wa idza saha al-ma'mumu dunal imam, apabila makmum yang lupa dalam sholat berjamaah dan bukan imam. Misalnya lupa mengerjakan wajib sholat, lupa tidak membaca doa rukuk atau doa sujud. Nah, saking gak konsennya mungkin, atau saking tiba-tiba, nah begitu saja, lupa gak baca doa rukuk, lupa gak baca doa sujud misalnya. Nah, apabila makmum yang lupa dan imamnya tidak lupa, kata beliau ada perincian. Walam yafut syai'un minas salati fala sujuda alaihi. Kalau dia tidak ada yang tertinggal dari gerakan-gerakan salat yang lainnya, hanya itu saja yang dia lupa. Pas pada rakaat kedua lupa tidak baca doa sujud misalnya atau doa rukuk, pas pada rakaat kedua itu saja. Nah, tidak ada gerakan-gerakan lain yang dia tertinggal darinya. Fala sujuda alaihi, maka bagi makmum tersebut tidak ada sujud sahwi. Nah, tidak ada sujud sahwi. Lianna sujudahu yuaddi ilal ikhtilafi alal imam. Dikarenakan kalau dia sujud sahwi, sujud sahwinya dia itu akan menyebabkan, mengantarkan kepada penyelisihan kepada imam. Sementara tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Naam. Lianna sujudahu yuaddi ilal ikhtilafi alal imam. Dikarenakan sujud sahwinya dia itu akan mengantarkan, menyebabkan kepada penyelisihan atas gerakan imam. Wakhtilali mutaba'atihi, dan menjadikan kacau. Nah, ikhtilal, menjadikan rusak, menjadikan kacau mutaba'ahnya dia, ikutnya dia, mengikutinya dia terhadap imam, menjadi kacau. Nah, menjadi rusak. Sehingga dia tidak perlu sujud sahwi. Oh, imamnya enggak sujud sahwi, dia sujud sahwi. Nah, sementara makmum diperintahkan untuk mutaba'ah, mengikuti imam dalam hal gerakan, dan fala takhtalifu, jangan menyelisihi. Jangan menyelisihi. Kalau imam duduk, ya kamu duduk. Nah, hanya saja terkait dengan hadis Abu Hurairah ini, sebagian para ulama kemudian berselisih tentang tata caranya. Apakah harus sama persis dengan imam? Nah, misalnya setelah bangkit dari rukuk, misalnya setelah bangkit dari rukuk i'tidal, misalnya imam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap, apakah makmum juga harus mengikutinya? Ini khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, yang terlihat lebih kuat sebagaimana yang ana secara pribadi ketahui adalah tidak harus, tata caranya itu mengikuti imam. Nah, tapi yang penting gerakannya harus sama. Gerakannya harus sama, duduk-duduk. Nah, misalnya imam saat di tasyahud akhir dia duduk tawarruk, sementara dia makmum yang masbuk, apa juga harus duduk tawarruk? Nah, jawabannya tidak. Nah, karena duduk tawarruk adalah duduk yang dilakukan sebelum salam. Duduk tawarruk itu duduk yang dilakukan untuk membaca tahiyat yang setelahnya itu salam pada sholat yang rakaatnya 3 atau 4 rakaat. Nah, begitu juga saat imam kunut subuh misalnya mengangkat tangan, apakah juga makmum harus mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Mengangkat tangan boleh. Nah, tidak juga, tidak harus mengikuti gerakan imam. Tapi tatkala imam berdiri, ya dia berdiri. Nah, mentang-mentang misalnya dia merojihkan pendapat tidak ada kunut subuh, tatkala kunut subuh dia sujud dulu misalnya, ya salah yang demikian. Nah, berdiri tetap. Nah, gerakannya harus mengikuti gerakan imam. Adapun tata caranya tidak mesti harus sama dengan imam. Walianna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum taraku at-tashahud al-awwal. Dikarenakan pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meninggalkan untuk membaca tasyahud awal. Hina nasiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk membaca tasyahud awal. Naam. Faqamu ma'ahu, para sahabat berdiri bersama dengan imam, bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yajlisu litasyahudil, dan para sahabat tidaklah duduk untuk membaca tasyahud awal. Mura'atan, dalam rangka menjaga, lil mutaba'ati, dalam rangka menjaga mutaba'ah kepada imam, dalam rangka menjaga mengikuti imam. Nah, agar tidak menyelisihi gerakannya imam. Wa'adamil ikhtilafi alaihi, dan juga dalam rangka agar tidak rusak di dalam mengikuti gerakan imam. Qala rahimallahu ta'ala, fa in fatahu shay'un minas salati fasaha ma'a imamihi aw fi ma qadahu ba'dahu lam yasqut anhu as-sujudu. Kalau makmum tadi ada yang tertinggal dari gerakan-gerakan salat, kondisi pertama tadi kan makmum lupa, imam tidak lupa. Nah, kalau makmum tadi tidak ada gerakan-gerakan lain yang tertinggal kecuali satu itu aja yang dia lupa, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Nah, sekarang kondisi yang kedua, makmumnya lupa, bersamaan juga imamnya lupa. Makmum lupa, imam juga lupa. Dan makmum ada yang dia tertinggal dalam gerakan-gerakan sholat yang lainnya, dalam menyempurnakan sholat. Maka dalam kondisi seperti ini, lam yasqut anhu sujudu, maka sujud sahwi tidaklah gugur. Sujud sahwi tidaklah gugur. Nah, misal makmum masbuk. Nah, makmum masbuk di rakaat yang kedua. Nah, di rakaat kedua makmum masuk, ya kan, masbuk. Nah, imam pas di rakaat yang kedua juga lupa untuk baca tasyahud awal. Nah, otomatis kan makmumnya juga ikut berdiri, imamnya berdiri. Nah, karena imam lupa. Taib. Sementara makmum masbuk tadi ada gerakan-gerakan lain yang dia tertinggal. Satu rakaat kan dia tertinggal. Nah, dalam kondisi seperti ini sujud sahwi tidak gugur bagi makmum tersebut. Tidak gugur. Nah, dia tetap sempurnakan sholatnya, setelahnya baru sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Lam yasqut anhu as-sujudu fayasjudu lisahwi idza qada qabla as-salam. Maka dia harus sujud sahwi apabila dia telah menyempurnakan salatnya dan dilakukan sebelum salam. Au ba'dahu, atau setelah salam. Hasaba tafsilis sabiqi, sebagaimana perincian pada pertemuan yang telah lalu. Tergantung di mana tertinggalnya makmum tersebut. Nah, mithalu dhalik, sebagai contoh, makmumun nasiya ayyakula subhana rabbiyal azim. Makmum lupa untuk membaca doa subhana rabbiyal azim, sementara ini termasuk wajib salat. Firruku'i, tatkala dia ruku', walam yafuthu syai'un minas salati, dan tidak ada yang dia itu terluputkan, tertinggal dari gerakan-gerakan salat yang lainnya. Tidak ada, hanya itu saja yang dia lupa, tidak membaca subhana rabbiyal azim saat ruku'. Fala sujuda alaihi, dalam kondisi seperti ini maka tidak ada sujud sahwi baginya. Nah, fa in fatathu raka'atun au aktsaru, apabila dia terlewatkan dari satu rakaat atau lebih, qadaha, maka dia harus menyempurnakannya. Tsumma sajada li sahwin, kemudian setelah itu dia sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Nah, masuk pada rakaat kedua tadi kita sebutkan, atau pada rakaat ketiga. Nah, kemudian dia lupa pada rakaat ketiga, dia lupa tidak baca subhana rabbiyal azimi. Nah, maka dia sempurnakan kekurangan rakaatnya tadi, dua rakaat. Setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Tidak gugur kewajiban dia untuk sujud sahwi, karena selain dia lupa membaca subhana rabbiyal azim, dia juga terlewatkan dari gerakan sholat yang lainnya. Itu yang menjadikan tidak gugur kewajiban untuk sujud sahwi. Qala rahimallahu ta'ala mitalun akhar, contoh yang lainnya. Ma'mumun yusalli duhra, ma'mum sholat duhur, ma'imamihi, berjamaah bersama dengan imamnya. Falamma qama al-imamu ila ar-rabi'ati jalasa al-ma'mumu dhannan minhu anna hadhihi hiya raq'atul akhiratu. makmum salat duhur bersama dengan imam. Tatkala imam itu berdiri untuk rakaat yang keempat, makmum ini duduk. Kebayang ya? Salat duhur bersama dengan imam. Tatkala imam berdiri untuk rakaat yang keempat, makmum ini menyangka itu rakaat yang imam itu rakaat kelima. Dan makmum itu menyangka dia sedang berada di rakaat yang keempat, sehingga dia duduk. Paham ya? Tayib. Nah. Dhannan minhu anna hadhihi hiya rak'atul akhirah. Dia sangka dia berada di rakaat yang terakhir. Falamma 'alima, tatkala dia kemudian menyadari, mengetahui annal imama qa'imun qama. Nah, ternyata dia menyadari dia yang keliru, dia yang salah, imam yang benar. Tatkala dia menyadari imam itu ternyata berdiri, ya dia ikut berdiri. Dia langsung ikut berdiri. Fa in kana lam yafuthu syai'un minas salati fala sujuda alaihi. Kalau karena dia kan sudah nambah ini tadi, dia duduk. Padahal harusnya berdiri, dia duduk. Begitu dia tersadarkan, misalnya dia langsung berdiri mengikuti imam. Nah. Nah, kalau tidak ada gerakan-gerakan yang lainnya yang dia itu tertinggal bersama dengan imam, maka tidak ada kewajiban sujud sahwi atasnya. Betul-betul berarti dia makmum dari rakaat pertama. Kondisinya kan seperti itu. Atau ya dia tidak ada yang dia lupa, doa ruku, doa sujud dia baca semuanya. Nah, wajib-wajib sholat tidak ada yang dia tertinggal. Nah, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak ada sujud sahwi. Wa in kana qad fatathu raka'atun, namun manakala dia tertinggal dari satu rakaat, fa akthara atau lebih, qadaha, maka dia sempurnakan salatnya. Wa sallama, kemudian setelah itu dia salam. Thumma sajada li sahwi, kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Wa sallama, dan salam kembali, karena dia telah menambah gerakan. Apa? Duduk. Nah, dia menambah gerakan. Kalau nambah, berarti sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Taib. Wal khulasah, maka kesimpulannya, yatabayyanu lana mimma sabaqa, kata beliau. Maka kesimpulannya menjadi jelas bagi kita dari perincian-perincian yang telah lalu. Anna sujud sahwi taratan yakunu qabla salami wa taratan yakunu ba'dahu. Bahwasanya sujud sahwi itu terkadang dilakukan sebelum salam, terkadang dilakukan setelah salam. Fayakunu qabla salami fi mawdi'ain. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu ada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana an naqsin, apabila itu terkait dengan kekurangan. Kurang dia. Nah. Apabila terkait dengan kekurangan, sebagaimana hadis Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum salam tatkala beliau meninggalkan membaca atau lupa untuk membaca tasyahud awal. Berarti kan kurang ini. Harusnya dibaca tapi beliau tidak membaca karena lupa. Kurang, berarti sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Nah. Keadaan yang kedua, idza kana an syakkin lam yatarajjah fihi ahadul amraini. Keadaan yang kedua, sujud sahwi dilakukan sebelum salam manakala dia itu ragu, bimbang dan tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat di antara dua pilihan tadi. Nah, di salat kemudian bimbang dan ragu dan tidak bisa memutuskan. Tidak ada mana yang lebih kuat. Sudah, enggak bisa memutuskan. Tadi rakaat kedua, apa rakaat ketiga ini, enggak bisa dia memutuskan. Sudah, betul-betul enggak bisa, enggak ingat sama sekali. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Satu sisi manusia betul mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan juga tempat lupa. Satu sisi, taib, keadaan kita, keadaan insan, keadaan kita sebagai manusia memang tempatnya salah, memang tempatnya lupa. Sisi yang lain, di dalam melakukan salat semestinya kita betul-betul menghadirkan konsentrasi hati kita, pikiran kita di dalam salat tersebut. Karena tidak, kita ingkari sebagian para ulama menyebutkan khusyuk termasuk dari rukun salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah, berdirilah untuk melaksanakan salat qanitin. Di antara makna qunut adalah khusyuk. Tunaikanlah, tegakkanlah salat dalam keadaan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang salat matanya lihat ke sana, lihat ke sini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ikhtilas syaitan yakhtalisu. Ikhtilas itu adalah mencuri dengan cepat, mencopet dengan cepat. Syaitan mencuri salat dia, mencuri salat dia. Nah, tidak konsentrasi. Sebagian lagi melakukan banyak, melakukan gerakan-gerakan yang abas, yang sia-sia. Nah, salat benahin peci, benahin baju, ngusap-ngusap janggut, pegang-pegang hidung, ngusap-ngusap hidung. Nah, ngiringin kepala ya biar sampai bunyi gitu. Jari jemari yang diginiin abah, sia-sia. Nah, ini dia salat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang itu tenang di dalam jiwanya dengan salat. Semestinya demikian. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, misalnya problematika datang silih berganti, tidak habis-habisnya menurut kita. Entah kadang datang dari diri kita sendiri, entah kadang datang dari anak-anak kita, entah kadang datang dari saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita. Semestinya dengan sholat menjadi tenang. Nah, karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Maksudnya suruh adzan. Nah, tenangkan dengan salat. Ini perkara yang sangat penting, perkara salat. Awal kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Fi man syakka fi salatihi falam yari. Bagi orang yang dia ragu dan bimbang dalam salatnya, dalam keadaan dia tidak tahu kam shalla salatan am arba'an, berapa dia harus salat tadi, berapa dia telah salat tadi, 3 rakaat atau 4 rakaat. 6. Haitsu amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasjuda sajdataini qabla yusallima wa sabaqa dzikru ahadithi bilafdhihi. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Sa'id tadi untuk sujud dengan 2 kali sujud sebelum salam. Itu 2 keadaan di mana kita sujud sahwinya itu sebelum salam. Manakala kita terkait dengan an-naqs, kekurangan, yang kedua bimbang dan ragu dalam keadaan kita tidak bisa memutuskan, tidak ada yang lebih kuat. Qal rahimahullah wa yakunu sujudu sahwi ba'da salami fi mawdi'ain. Dan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu juga ada pada dua tempat. Yang pertama, al-awwal, idza kana an ziyadatin, apabila itu ditimbulkan karena adanya penambahan, adanya gerakan tambahan, yang harusnya enggak ada duduk, dia duduk, berarti kan nambah. Harusnya enggak ada berdiri, dia berdiri, harusnya itu kan berarti nambah. Mafhum ya, maksudnya penambahan di sini. Harusnya enggak ada duduk, dia duduk, berarti nambah. Harusnya enggak berdiri, dia berdiri, berarti nambah. Nah, li hadithi Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hina sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra khamsan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Naam. Fadzakaruhu, kemudian para sahabat pun mengingatkannya setelah salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan 2 kali sujud, setelah itu salam. Nah, walam yubayyin anna sujudahu ba'da salami min ajli annahu lam ya'lam bi ziyadati illa ba'dahu, fadalla ala umumil hukmi wa anna sujuda 'ani ziyadati yakunu ba'da salam sawa'un 'alima bi ziyadati qabla salam am ba'dahu. Kemudian tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sujudnya itu setelah salam dikarenakan beliau tidak tahu adanya penambahan tadi setelah beliau salam baru dikasih tahu. Tidak. Nah, beliau tidak mengatakan karena saya sudah kadung salam dan kalian baru ngasih tahu saya, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tidak, beliau tidak menerangkan hal yang demikian. Mafhum ya? Tayyib. Ini menunjukkan keumuman dari hukum bahwasanya sujud sahwi yang dilakukan karena adanya penambahan itu dilakukan setelah salam. Sama saja dia tahu, dia sadar sebelum salam atau setelah salam. Pas pada rakaat kelima, enam, dia baru sadar, oh ini sudah, ini rakaat kelima nih. Kan belum salam dia, ya langsung duduk. Tasyahud akhir, setelah itu salam, sujud sahwi, salam. Nah, wa min dzalika, termasuk dari menambah adalah idza sallama qabla itmami salatihi, manakala seseorang itu salam sebelum sempurna salatnya, nasiyan, karena lupa, tsumma dzakara fa atammaha, kemudian setelah itu dia baru teringat dan menyempurnakan salatnya. Fa innahu zada salaman fi asna'i salatihi. Maka dia kan menambah gerakan. Gerakan apa? Gerakan salam. Harusnya belum salam, dia salam. Berarti menambah. Salat duhur, salat asar, baru 3 rakaat dia salam. Lupa, dia sangka telah 4 rakaat. Setelah salam mungkin ada yang mengingatkan atau dia teringat sendiri. Nah, kemudian dia sempurnakan. Kalau dalam masih waktu yang tidak terlalu panjang dari lupanya tadi, dia sempurnakan. Setelah itu, enam, sujud sahwi, salam, sujud sahwi dan salam kembali. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keadaan yang kedua, di mana sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Nah, keadaan pertama manakala dikarenakan adanya penambahan. Keadaan yang kedua, idza kana an syakkin, tarajjaha fihi ahadul amraini, apabila dikarenakan adanya keraguan, kebimbangan, dan dia bisa memilih mana yang lebih kuat. Dia bimbang, dia ragu, tapi dia bisa memilih mana yang kira-kira lebih kuat. Nah, maka di akhir salat dia salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Di hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadits Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara man syakka fi salatihi ayataharra as-shawaba. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang bimbang dan ragu di dalam salatnya untuk memilih mana yang kira-kira dekat kepada kebenaran. Fayutimma alaihi thumma yusallima wa yasjud. Nah, kemudian setelah itu dia menyempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud, kemudian salam kembali. Qala rahimallah wa idza istama'a alaihi sahawan. Nah, sekarang kalau berkumpul dua perkara yang dia lupa, maudi'u ahadihima qabla salam wa maudi'u tsani ba'dahu. Dia lupa pada perkara yang lupa pertama itu, ini sujudnya harus dilakukan sebelum salam. Pada rakaat yang berikutnya dia lupa juga, dan ini konsekuensinya sujudnya setelah salam bergabung dalam satu kali sholat misalnya. Mana yang harus dia pilih? Nah, yang pertama lupa tidak baca tasyahud misalnya, dia sholat sendiri misalnya, lupa tidak baca tasyahud. Kalau lupa tidak baca tasyahud, maka sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Nah, sebelum salam. Pada rakaat ketiga dia duduk, dia sangka itu rakaat keempat, sudah. Berarti kan nambah. Nah, harusnya sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Maka bagaimana ini? Kata beliau rahimahullah taala, faqad qala al-ulama'u yaghlibu ma qabla salami fayasjudu qablahu. Nah, maka para ulama sebagiannya mengatakan keseringannya itu dilakukan sebelum salam, maka dia sujud sebelum salam. Mithalu dalik, sebagai contohnya, syakhsun yusalli dhuhra, seseorang salat duhur, faqama ila thalithati walam yajlis litasyahudil awal. Seseorang salat duhur, kemudian dia langsung berdiri menuju rakaat ketiga dan tidak duduk untuk membaca tasyahud awal. Wajalasa fi thalithati yadhunnuha thaniyah, dan dia duduk pada rakaat yang ketiga, dia sangka itu rakaat kedua pada rakaat ketiga. Nah, rakaat kedua tadi dia langsung berdiri. Nah, menuju rakaat ketiga, di rakaat ketiga dia sangka itu rakaat kedua, makanya dia duduk baca tasyahud. Nah, dia sudah menambah, tadi kurang, ini menambah, kan begitu. Tsumma dzakara annaha tsalitsatun, kemudian baru dia teringat bahwasanya itu adalah rakaat yang ketiga. Fa innahu yaqumu wa ya'ti bi raq'atin, kemudian maka dia harus berdiri dan menyelesaikan rakaatnya. Wa yasjudu li sahwi, kemudian sujud sahwi. Tsumma yusallimu, kemudian baru salam. Nah, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Fahadha syakhsu taraka tasyahud al-awwal wa sujudahu. Seseorang yang salat seperti ini tadi, dia telah meninggalkan tasyahud awal dan juga sujud. Sujudnya itu sebelum salam. Wa zada julusan, dia juga menambah gerakan duduk fi raq'ati tsalitsah, pada rakaat yang ketiga. Wa sujuduhu ba'da salam, sementara semestinya sujudnya itu, karena dia menambah duduk, sujudnya dilakukan setelah salam. Faghalaba ma qabla salam, maka sujud sahwinya itu digabung dilakukan sebelum salam. Nah, wallahu a'lam. Ini selesai dari apa yang beliau rahimallahu taala tulis dari bab tentang sujud sahwi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, terkait dengan apa yang beliau torehkan dari karya beliau, tulisan beliau. Demikianlah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ilmu, pentingnya ilmu, dan pentingnya belajar majelis ta'lim, majelis ilmu, dimanapun manakala yang mengampu adalah asatidah ahli sunnati wal jamaah, maka hendaklah kita bersemangat untuk menghadirinya. Nah, menghadiri kajian majelis ilmu, walhamdulillah ya, dengan materi yang beragam. Ada yang membahas hadis, ada yang membahas fikih, akidah, ada yang membahas enam tentang tazkiyatun nufus. Semangat semuanya untuk menghadirinya. Apa kita tidak ingin didoakan, dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu, dimintakan ampun oleh segenap makhluk dengan datangnya kita kepada majelis ilmu? Nah, semakin sering kita datang dalam majelis ilmu, semakin sering kita mendapatkan doa dari seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Talabul maghfirah, memintakan ampunan. Al-maghfirah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, satrudzam. Maghfirah itu maknanya adalah menutup dosa, watajawuzan, dan memaafkan. Coba kita tanya pada diri kita, siapa yang kita gak pengen dosa kita ditutup dan dimaafkan? Sudah ditutup, gak ada yang tahu. Lebih dari itu, kemudian mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pengen? Tidak ada yang memiliki semangat untuk mengejarnya supaya lebih sering mendapatkan doa seperti ini? Maghfirah. La yastaghfiru kullun man fis samawati wal ard li talibil ilmi ridan bima yasna. Benar-benar makhluk yang ada di atas langit, nah, di bumi, semuanya mendoakan, memintakan ampun, memintakan maghfirah. Ya Allah, tutupilah dosa orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menutupi, yang datang dalam majelis ilmu. Lihat doanya. Nah, seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, hatta hitan fi jawfil ma. Maka bersemangat. Nah, ya kan, seminggu sekali, jangan. Kalau bisa seminggu dua kali, dua kali. Bisa tiga kali, tiga kali. Nah, ya kan, kita kan menginginkan dosa kita ini sangat banyak, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kita sadari maupun yang kita sadari. Nah, yang kita tahu maupun tidak kita tahu, yang kecil maupun yang besar, yang kita lakukan secara rahasia sendiri-sendiri maupun kita lakukan secara bersama-sama. Semangat dalam menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, raih keutamaannya mumpung kita ini masih hidup. Nah, mumpung nyawa kita belum diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah datang masanya, telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diundur walaupun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna yaumal fasli miqata. Hari keputusan itu adalah hari yang sudah pasti ditetapkan oleh Allah. Yafsilu bainal ibad. Allah putuskan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya pada hari itu orang-orang yang pendosa ini memiliki angan-angan, law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. yawaddul mujrimuna, betul-betul orang-orang mujrim, orang-orang pendosa pada hari itu menginginkan seandainya kalau bisa istrinya jadi tebusan agar dia bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Istri yang dulu disayang-sayang, minta apapun dibelikan, pada hari kiamat kalau bisa dia jadikan tebusan agar saya bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Lau yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani, anak-anaknya semua bisa jadi tebusan agar selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yauma yati la takallamu nafsun illa bi idznihi. Tatkala datang pada hari itu enggak ada yang bisa berbicara kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani ahibba'i fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhrisu ala ma yanfa'ukum, bersemangatlah dalam menggapai apa yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, jangan pilih-pilih. Nah, manakala itu yang diajarkan adalah qala Allah wa qala Rasul, ambil faedahnya, ambil manfaatnya. Malaikat mendoakan kita, seluruh makhluk mendoakan kita, manakala kita mendatangi majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.